beses si kowe ra tau ngapari. Krungu kabar malah kowe arep rapi. Aku sing berjuang, arek kae sing nyayang. Tak so pas.